Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, apabila ada orang sudah punya utang jatuh tempo, Buya. Orang yang punyanya nanya terus kapan dibayar, tapi dianya masih tetap senang sedekah, senang infak. Itu bagaimana, Buya, hukumnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun yang ditanyakan orang sama, orang punya utang sudah jatuh tempo ditunggu-tunggu masih sedekah terus, maksiat tambah dosa, itu hawa nafsu, pasti sedekahnya bukan karena Allah. Sebab apa? Bayar utang pahalanya lebih gede dari sedekah. Bayar utang. Misalnya saya punya utang 100 ribu. Orang yang punya duit itu sudah nunggu-nunggu. Saya sedekah ke masjid 100 ribu atau fakir miskin 100 ribu. Maka ketahuilah, sedekah saya kepada fakir miskin ini ternyata malah jadi dosa. Padahal kalau kita sedekah, kita kembalikan kepada orang yang punya, pahalanya lebih gede daripada sedekah 100. Sebab amalan wajib pahalanya lebih gede daripada sedekah. Zakat lebih gede pahalanya dari sedekah. Jadi dibanding kalau zakat 100 ribu, sedekah 100 ribu, mana lebih gede pahalanya? Ya lebih gede zakat, mana bandingannya? Gak bisa dibanding. Kalau zakat itu kan gede, ikan tenggiri gede, kalau namanya sedekah jadi ikan cetul kan ya. Cuman kadang orang yang dengan hawa nafsu sedekah-sedekah, tapi orang yang punya duit sudah nunggu-nunggu tidak dibayar-bayar, maksiat bukan tambah baik, akan tapi tambah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali utangnya belum jatuh tempo.